Amruna fahuwa raddun Man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Jelas. Siapa yang mengamalkan suatu amalan atau siapa yang melakukan perkara-perkara baru dalam syariat kita ini tidak ada tuntunannya dalam agama, maka tertolak. Bukankah itu suatu yang dilarang? Barakallahu fikum. Bil amri, jadi ibadah yang kita lakukan harus di bawah perintah. La bihawa, bukan sekehendak hati, semau diri, enggak. Tabi hawa nufusi padaka lisyaitani. Karena kalau itu yang kita lakukan, maka itu bagiannya syaitan. Min ghairi isyrakin, jadi kita melakukannya sudah dengan perintah, min ghairi isyrakin bihi syai'an, tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Huma sababan najati. Inilah dua sebab keselamatan. Pertama, ittiba'ur rasul, yang bil amri la bihawan nufus, ittiba'ur rasul dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tauhiduhu. Barakallahu fikum. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini. Huma sababan najati, fahabbadha sababani. Baik. Dan sebaik-baik dua sebab ini, lam yajum min ghadabi ilahi wa narihi, tidak akan ada yang terselamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan apinya, illal ladzi qamat bihi sababani, kecuali dia melakukan dua sebab ini, ittiba'ur rasul bil ibadah, kemudian tauhidullah fihi. Barakallahu fikum. Ini yang biasa kita sebut dan kita dengung-dengungkan terus, syarat ibadah mutaba'atul rasul wa tauhidul ilah. Barakallahu fikum. Wan nasu ba'du musyrikun bi ilahihi aw du ibtida'in lahu alwasfani. Nas setelah itu, kalau tidak dia mengesakan Allah dan tidak mengikuti rasul, maka dua kemungkinan. Imma dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa imma dia melakukan kebid'ahan. Baik. Awlahul wasfani, dua sifat ini. Baik. Wa hadha haqqullah subhanahu wa taala ibadatuhu bil amr. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan perintah, yakni bisyar. Ada dalil yang menuntun kita. La bihawa nufusikal bidai wal muhdatsat, bukan karena hawa, hawa nafsu sehingga kita membuat bid'ah, perkara-perkara baru, li'annaha kullaha lisyaitani. Karena dua ini barakallahu fikum untuk syaitan. Barakallahu fikum. Bid'ah wal muhdatsat. Wa in kana sahibuha yadhunnu annahu yataqarrabu biha ila Allah. Barakallahu fikum. Walaupun pelaku bid'ah ini menyangka bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin Allah jalla wa ala la yarda illa bima syara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rida kecuali apa yang Allah syariatkan. Baik. Banyak orang melakukan perkara-perkara dengan alasan, oh ini kan juga bagus, tidak dilarang. Subhanallah. Baik. Kemudian dia mau gugurkan kaidah ini, barakallahu fikum, ittiba'ur rasul. Subhanallah. Walaupun pelaku bid'ah ini, pelaku muhdatsat ini menyangka bahwa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tetap tidak terima. Allah tidak ridha kecuali apa yang Allah syariatkan. Wa li hadza qala Ibnu Qayyim, haqqul ilahi ibadatu ibadatun bil amri la bihawa nufusi fadzaka lisyaitan. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk ibadahi dengan perintahnya, bukan hawa nafsu. Karena itu milik syaitan. Fala budda min al-bara'ati min asy-syirki fala takfi ibadatullah wahdaha. Maka harus pertama berlepas diri dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Fala takfi ibadatullah wahdaha. Tidak cukup bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Karena lian al-musyrikin ya'budullah. Musyrikin juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi musyrikin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya cuma barakallahu fikum, ibadah yang mereka lakukan tidak ada maknanya, tidak diterima karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Nasrani. Mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, cuma mereka mempersekutukan Allah, demikian juga orang Yahudi. Barakallahu fikum. maka tidak diterima. Hatta dia mengaku sebagai seorang muslim, ketika pada prakteknya dia mempersekutukan Allah, maka juga tidak akan diterima. Barakallahu fikum. Kenapa tidak cukup bahwa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tidak cukup. Anda harus mengesakannya. Jadi, mengingkari semua sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala dan menjauhinya. Baru Anda bisa dicap sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau cuma sekedar menghambakan diri belum cukup. Karena boleh jadi Anda menghambakan diri, Anda juga mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Karena syirik. Karena musyrikin ya'budun Allah walakinnahum ya'buduna ma'ahu ghairahu. Orang-orang musyrikin menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya, makanya dikatakan musyrik. Fa ibadatuhum lillahi batilah, maka peribadatan mereka kepada Allah itu batil, li'annahum lam yatruku asyirka, karena mereka tidaklah meninggalkan kesyirikan. Fahum ya'budun Allah wa ya'buduna ma'ahu ghairahu. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya dan Allah tidak suka. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa min ghairi isyrakin bihi syai'a, ini tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qawluhuma ay al-ikhlas wal mutaba'atu lirrasul. Yani ketika kita beribadah harus dua syarat ini, ikhlas lillahi subhanahu wa taala, tidak mempersekutukannya, dan yang kedua mutaba'atur rasul. Tsumma dzakara anna an-nasa ba'da dzalika munqasimun, setelah itu ya, imma orang itu musyrik wa imma mubtadi', minhum musyrik al-musyrik wa minhum al-mubtadi' ghairul musyrik, wa minhum man jama'a al-wasfaini, di antara mereka ada yang menggabungkan dua ini, sudah musyrik bid'ah lagi. Barakallahu fikum. Walihada qala wan nasu ba'du, wan nas manusia setelah ini, ini setelah sebagian mereka mentauhidkan Allah dan mengikuti petunjuk Rasul dalam peribadatan, maka ada yang musyrik, ada ahlul bidah. Audul ibtida'in aulahu alwasfani. Imma dia musyrik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, tidak melakukan bid'ah, atau bid'ah tidak melakukan kesyirikan, atau dua-duanya dia kumpulkan musyrik juga yang mubtadi' juga. Falam yanju minan nasi illa man jama'a bainal ikhlas wa bainal mutaba'ati lirrasul, maka tidak akan selamat seseorang kecuali dia harus mengumpulkan dua ini syarat pada ibadah yang dia lakukan. Pertama ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah mutaba'atul rasul, mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma baqiyatun nas falam yakhruju an baqiyati hadhihi al-aqsam ath-thalatha. Adapun sebagian manusia sisa dari yang pertama tadi itu ya, tidak akan terlepas dari tiga kemungkinan ini. Imma musyrikun, pertama memang musyrik dia, wa imma mubtadi'ah, pelaku kebid'ahan, wa imma jami'una bainal wasfain, mengumpulkan dua sifat ini, asyirk wal ibtida' fid din. Sudah musyrik bid'ah lagi. Fa yang bagi tanabbuh li hadha, maka hendaknya kita perhatikan ini. Fa hadza huwa haqqullah subhanahu wa ta'ala wa huwa haqqul awwal. Maka ini hak Allah subhanahu wa ta'ala dan ini hak yang pertama. Wal haqqu tsani, dan hak yang kedua yaitu hak Rasul. Barakallahu fikum. Huwa haqqur rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu ba'da haqqillah jalla wa ala, dan ini tentunya setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala terpenuhi. Fala yukhallatu haqqur rasul ma haqqillah ta'ala. Maka tidak boleh dicampur adukkan antara hak Allah dan hak Rasulnya. Oleh hada qala Ibnu Qayyim, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi. Allah memiliki hak dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Wa li 'abdihi haqqun huma haqqani, dan untuk hamba haknya sendiri. Baik. Dan ini ada dua hak, hak Allah dan hak hambanya. La tajalul haqqaini haqqa wahida. Jangan kalian mengumpulkan, menjadikan dua hak ini menjadi satu. Min ghairi tamyizin wala furqani, tanpa membedakan dan tanpa memisahkan. Wallahu jalla wa ala lahu haqqun ala hidatin, war rasulu sallallahu alaihi wasallam lahu haqqun ala hidatin. Allahu jalla wa ala maha mulia dan maha tinggi, memiliki hak tersendiri, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memiliki hak tersendiri. Fala yam bagi khalqul haqqaini, maka tidak boleh dicampurkan dua hak ini dan menjadikannya satu hak. Farrasulu laisa lahu min al-ibadati syai. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, dan Rasul tidak memiliki hak ini. Laisa lahu min al-ibadati syai, sama sekali tidak boleh diibadahi. Wa alaihi fayajibu ma'rifatu ma huwa haqqur rasul. Oleh karena itu wajib kita ketahui. Terus apa hak Rasul? Min ajli adami al-khalti baina haqqihi wa baina haqqillahi ta'ala. Untuk tidak kita campur adukan antara hak Allah dan hak Rasul. Baik. Alladhi sabaka dhikruhu fi ma salaf. Hak Allah yang telah kita lewati. Wa amma ar-rasul falahu iddatu huquqin. Wa min ahammiha, adapun hak Rasul, ada beberapa hak yang beliau miliki. Yang terpentingnya adalah yang pertama, al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam wa bi risalatihi. Mengimani beliau dan risalah yang beliau bawa. Baik. Barakallahu bikum. Saniyan yang kedua, mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam aktsaru min mahabbatin nafsi wal mali wal walidi wal waladi wan nasi ajma'in. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mencintai diri sendiri, mencintai harta, kedua orang tua, anak dan seluruh manusia. Karena huwa alladhi anqadallahu bihi an-nasa min adh-dhulumati ilan nur. Karena melalui Rasul ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa huwa alladhi hadallahu bihi al-khalqa ila al-islam. Dan melalui Rasul Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada makhluk ini kepada menuju Islam. Fatajibu mahabbatuhu akthar min mahabbatil mar'i li nafsihi wa waladihi wa walidayhi kama sayati fil hadis. Oleh karena itu wajib untuk kita mencintai Rasul lebih dari kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, anak-anak, kedua orang tua, barakallahu fikum, sebagaimana akan datang dalam hadis. Salisan, yang ketiga hak Rasul, ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman amana bihi wa ahabbahu fa innahu la budda wa ayyuti'ahu fi ma amar. Maka barang siapa yang mengimani beliau dan mencintai beliau, maka mesti dan harus untuk dia mentaati Rasul pada apa yang beliau perintahkan. Wa fi ma naha anhu fa yajtanibuhu, dan pada apa-apa yang beliau larang hendaknya dia meninggalkan dan menjauhi. Qala ta'ala, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan penguasa kalian. Wa qala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, perintahkan kepada kalian, maka ambil, jalankan, dan apa yang beliau larang, maka tinggalkan. Fata'atu wal muta'abatu lahu sallallahu alaihi wasallam min jumlati huquqihi 'alan nas. Maka taat kepada Rasulullah dan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, ini termasuk hak beliau atas manusia ini. Wa illa fama faidatul iman bihi. Kalau tidak ikut, terus apa faedahnya kita ngikut? Kita mengiman apa? Kalau kita tidak ngikut, apa faedahnya kita mengimaninya? Apa faedahnya kita mencintainya? Kalau kita tidak mentaatinya, tidak mengikutinya. Barakallahu fiikum. Qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali untuk ditaati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang lainnya, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fa ma arsalnaka 'alaihim hafiza. Baik. Dan barang siapa yang berpaling, fa ma arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan kami tidaklah mengutus engkau untuk mengawasi mereka. Tapi kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik. Kalau Anda tidak mau ya sudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul ke orang-orang Makkah. Baik. Ketika mayoritas orang-orang Makkah tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memberi daya orang-orang muhajirin, barakallahu fikum, orang-orang Madinah untuk menyongsong hidayah ini sehingga mereka menjadi ansar, menjadi pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Fa muhimmatur rasuli hiya al-balagh. Maka tugas rasul adalah menyampaikan. Wa mal hidayatu fa hiya bi yadillah subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah itu maka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah berfirman, tidaklah engkau bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai untuk mendapatkan hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi dialah Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fa yajma'rifatu anna al-hidayah innamahiya biyadillah taala. Maka wajib untuk kita ketahui bahwa hidayah itu innama hiya biyadillah, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, walaysat biyadir rasul, dan bukan di tangan rasul. Rasul tugasnya menyampaikan. Alladzi la yamliku illa al-balagh. Tidak ada yang lain kecuali menyampaikan. Qala ta'ala inna alayka illa al-balagh. Tidak ada kewajiban atas engkau kecuali menyampaikan. Wa ma hidayatul qulub fa hiya biyadillah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah untuk hati ini, maka itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, walaysat biyadir rasul, bukan di tangan rasul. Naqulu hadza li anna ba'dhan nasi yaghlu fi haqqir rasul. Kita katakan ini karena sebagian orang terlalu berlebih-lebihan terhadap hak rasul. Barakallahu fikum. Wa yaj'aluhu fi martabatil uluhiyah. Dan menjadikan rasul ini sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikannya sifat-sifat ketuhanan. Wa bainamal ba'dul akhar yajfu fi haqqir rasul. Di sisi yang lain ada orang-orang yang kaku, kasar, tidak menunaikan hak-hak rasul. Fala yuti'uhu fi katsirin minal umur. Mereka tidak mentaati rasul di kebanyakan urusan. Wa innama yattabi'u nafsahu wa hawahu. Hanya dia mengikuti hawa nafsunya. Fama wa apakah hawahu tima ja'a bihir rasul akhadahu. Maka apa yang mencocoki hawa nafsunya ternyata tepat, cocok juga dengan ajar rasul, maka dia pun mengikutinya. Wa ma khalafa hawahu rawaga li ajli takhallusi minhu. Kalau ternyata urusan itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, maka dia pun mulai berkelat-kelit untuk terbebas dari perintah Allah dan larangan perintah rasul dan larangan rasul. Jadi banyak alasannya. Ini pada hakikatnya dia mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti syariat, bukan mengikuti rasul. Wa hadhihi tariqatu ashabil ahwa alladziina yazumun. Ini tentang rasul ini ada sebagian orang gulu berlebihan sampai memberikan hak Allah kepada rasul. Sementara kita tadi sudah bagi, ini hak Allah Subhanahu wa taala dan ini hak rasul, tidak boleh dicampur-campur. Barakallahu fiik. Hak rasul kita harus tunaikan. Meyakininya sebagai rasul dan hamba, mencintainya dan mengikuti ajarannya. Barakallahu fiikum. Itulah hak rasul. Sebagian orang berlebih-lebihan terhadap rasul sehingga mempertuhankannya, memberikannya sifat-sifat uluhiyah. Barakallahu fiikum. La haula wa la quwwata illa billah. Di sisi yang lain ada orang-orang yang tidak mencintai rasul, tidak mengikuti ajarannya dan tidak menjalankan tuntunannya. Wa hadhihi tariqatu ashabil ahwa, ini jalannya para pengikut hawa nafsu. Alladzi yazumuna annahum yu'minuna bir rasul, yang mereka ngaku-ngaku bahwa mereka beriman kepada rasul, mencintai rasul, walakinahum la yatrukunal bid'ah wal muhdatsat, akan tetapi mereka tidak mau meninggalkan perkara-perkara bidah dan perkara yang baru. Allatinaha anhar rasul, padahal rasul sendiri sudah melarang. Mutanasina au mutajahilin, ya lupa-lupa atau ya masa bodoh. Annaman haqqan min haqqihi alaihim ijtinabu ma nahaan, bahwa hak Allah, hak rasul atas mereka ya menjauhi apa yang dilarang oleh beliau, wattiba' ma amara bihi, dan mengikuti apa yang beliau perintahkan. Wa mutajahilin, pura-pura bodoh. Jadi, tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru, karena semua perkara baru adalah bid'ah dan semua perkara bid'ah pelakunya dan semua perkara bid'ah adalah kesesatan. Jadi, mereka barakallahu fikum beragama dengan perasaan. Contoh misalnya, contoh ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang bersikuku mengatakan ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriman. Barakallahu fikum. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, muslimah. Baik. Dengan alasan mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari seorang perempuan yang demikian dan demikian dan demikian. Baik. Padahal nasnya sangat jelas. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk mendoakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ibunya. Baik. Karena ibunya meninggal, ibu beliau alaihi salatu wasalam meninggal dalam kondisi musyrikah. Baik, di atas agama jahiliyah dahulu kala. Baik. Kemudian tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahinya dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi ini sangat barakallahu fikum menyedihkan Rasulullah SAW dan semua sahabat pun menangis pada saat itu. Barakallahu fikum. Baik, nasnya sangat jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunda beliau baik mati musyrikah dan tempatnya tentunya neraka. Baik. Dengan nas kita meyakini sesuatu dengan nas bukan dengan perasaan. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah.